الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini, yaitu masih dalam kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang kewajiban yang harus dijalani oleh setiap muslim dan setiap muslimah di dalam dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini, faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yukawwifuna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahu وكفى به فرقة وطعنا عليهم وهو مبتدئ ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. Barang siapa yang seseorang menyangka ada sesuatu yang tersisa dari perkara Islam yang tidak dijelaskan kepada kita ya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berdusta atas nama Nabi Muhammad dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sesuatu apapun yang didengar oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka akan menjelaskan kepada kita sebagai ya amanah ilmiah. Baik, di antara hadis ya yang menunjukkan adalah apa yang datang asar dari Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Muad bin Jabal mengendarai kendaraan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'dik. Hal tadri haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Apakah engkau tahu haknya Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu, kemudian Rasulullah mengatakan, Mu'ad bin Jabal berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'ad apa haknya Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, afala ushunnas, ya Rasulullah, apakah boleh kukhabarkan kepada manusia apa yang aku dengar? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la fayatakilu, jangan engkau menyampaikannya, nanti dikhawatirkan manusia bertawakal kepada cukup dengan dia mentauhidkan Allah, tidak perlu untuk beribadah dan seterusnya. Ya. Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis tersebut sampai kepada kita. Ya, dalam keadaan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang untuk menyampaikan dan menyampaikan perkara hadis tersebut bukanlah menyampaikan larangan secara zat, tetapi itu ya sesuatu yang ada sebab dan akibatnya. Nah, Mu'adz bin Jabal seorang sahabat Rasulullah, pertama beliau tidak ingin menyembunyikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu itu dengan sebab dan akibat. Nah, ketika sebab tersebut sudah hilang dan tidak dikhawatirkan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala menyampaikan itu kepada sahabat-sahabatnya, sehingga hadis tersebut terbukukan dalam Sahih Bukhari dan sampai kepada kita sampai hari ini. Baik. Dan ini menunjukkan di antara apa yang telah kita jelaskan tadi, bahwasanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berdusta apa yang disampaikan atau apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian, nah barang siapa yang seseorang telah menyangka bahwasanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan kepada kita, maka sungguh dia telah berdusta. Wa kafa bi furqatan. Dan sungguh dia telah berbuat perpecahan. Ya, wa ta'lan alaihim. Dan sungguh dia telah mencela sahabat Rasulullah. Dan orang yang mereka memiliki pemikiran seperti ini, fawa mubtadi'un dhalun mudhillun. Ialah seorang mubtadi yang sesat dan menyesatkan, muhdithul fil Islam ma laysa fihi. Dia membuat perkara yang baru dalam Islam, apa yang bukan bagian dari Islam itu sendiri. Karena keyakinan muslimin, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang amanah, yang tidak akan mungkin bagi mereka menyembunyikan ya sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara penguatnya, apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Yasin, rahimahullah, qultu as-sahabatu radhiyallahu anhum umana wa hafidha li hadhihi al-ummah. Para sahabat Rasulullah adalah para pemegang amanah. Ya, dan penjaga umat ini. Dan telah lalu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ashabi amanatun li ummati. Sahabatku adalah ya orang yang akan menjaga umatku ya dengan ilmu yang mereka sampaikan. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'adun. Nah, ketika meninggal sahabatku akan datang ya umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, akan ada satu golongan yang akan terus-menerus menyebarkan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalu hatta yati amrullah. Akan ada satu terus-menerus satu kelompok dari umatku yang mereka berada di atas kebenaran. Nah, berada di atas kebenaran, nah berada di atas Islam yang sahih. Di atas Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas Islam yang sempurna. Jelas ya? Nah, kalau seandainya hadis ini tidak termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya tidak ada satupun manusia yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kalau seandainya mereka bukan sahabat Rasulullah. Maka tentunya la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Tentunya yang paling pertama yang masuk dalam hadis ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat wajar apa yang disebutkan oleh Imam Barbahari, orang yang mereka mengatakan sahabat Rasulullah tidak amanah dalam menyampaikan ilmu, ya ada perkara-perkara ilmu yang mereka sembunyikan, dan sebenarnya ini isyarat ya bantahan beliau kepada orang-orang Syiah Rafidhah Al-Khubatha, yang di mana orang Syiah mereka mengatakan bahwasanya sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja disembunyikan oleh orang-orang, oleh sahabat Nabi ini. Ya, di antaranya penunjukan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Ya, ini salah satu kedustaan Syiah yang mereka sematkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian dari kedustaan mereka. Dan siapa yang orang memiliki keyakinan seperti ini, kata Imam Barbahari, wa mubtadi'un dhalun mudhillun. Dialah mubtadi yang sesat dan menyesatkan. Tepokat sabaka qawlu Qatadah qariban walakin ahaq man sadaqatuhum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad sabaqa syai'un min hadza wa sayati insyaallah dzikru fadailihim wa dzikru ma huwa alwajib alaina tijahum. Dan telah lalu ya ucapan Qatadah ya dari pembahasan kitab kita dalam syarh sunnah ini, namun tentunya akan datang penjelasan insyaallah dari penyebutan kemuliaan dan keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Disebutkan oleh Al-Imam Barbahari rahimahullah, wa alam rahimakallah annahu laisa fi sunnati qiyasun wa la yadribu lal amsal wa la tattabi fi al ahwa. Ketahuilah yang semoga Allah merahmati Anda semuanya, sesungguhnya tidak ada di dalam sunnah itu qiyas, dan juga tidak ada dalam sunnah itu yadribul amsal. Apa itu qiyas, apa itu yadribul amsal, insyaallah akan dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Yasin. Wala tattabi fil ahwa, dan jangan kau mengikuti di dalam agama ini apa, hawa nafsumu. Baik, perhatikan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sebelum kita membaca syarah yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala, perlu kita ketahui bahwasannya qiyas merupakan salah satu hukum yang dijadikan pijakan oleh para ulama di dalam menetapkan hukum Allah Rabbul Alamin, ya, dan ini tidaklah ditolak sama sekali oleh Ahlus Sunnah, ya, qiyas itu sendiri. Di dalam qiyas ada yang dikenal dengan qiyas yang mundhabit. Kapan sebuah qiyas disebut dengan qiyas mundhabit? Ketika di dalamnya terpenuhi 4 syarat. Nah, kapan sebuah perkara terpenuhi di dalamnya 4 syarat, maka itu disebut dengan qiyas yang sah. Apa itu? Yang pertama adanya usul. Yang kedua adanya furu. Yang ketiga ada namanya ilah. Yang keempat ada namanya hukum. Ini syarat-syarat sesuatu itu boleh untuk diqiyas. Saya ulangi. Pertama ada usul, yang kedua ada furu', yang ketiga ada illah, dan yang keempat diambil hukum yang sama. Bagaimana maksudnya? Saya perhatikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu khamrin kullu muskirin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu hukumnya haram. Baik. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk khamar adalah minuman. Iya. Nah, di zaman sekarang ya, perkembangan sesuatu yang memabukkan itu luar biasa. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya putau, sabu-sabu, heroin, dan yang sejenisnya. Ini sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita menghukumi ini? Ya, sementara kalau kita membuka Al-Qur'an, kita membuka hadis Rasulullah, tidak ada yang namanya sabu-sabu, tidak ada yang namanya heroin. Apakah kemudian sabu-sabu, heroin itu menjadi halal? Karena tidak ada penyebutannya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjawab Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu berlaku setiap zaman dan setiap masa. Makanya Islam adalah agama yang relevan di setiap zaman, di setiap kondisi dan keadaan. Sehebat apapun perkembangan zaman, semodern apapun peradaban manusia, maka Islam adalah ya sesuatu yang akan berjalan di atas ya perkembangan zaman tersebut. Dalam arti kata, bukan Islam mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya apa yang terjadi di zaman tersebut pasti ada solusinya di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sekarang Rasulullah memberikan kepada kita kaidah, usulnya. Apa usulnya? Setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamar. Dan setiap yang namanya khamar itu hukumnya haram. Qaliluhu wa katsiruhu. Apakah bentuknya sedikit ataukah jumlahnya banyak? Ini kaidah. Ya, kaidah dibangun di atas hadis Rasulullah. Ini namanya usul. Nah, sekarang ada yang namanya sabu-sabu, ada yang namanya putau, ada yang namanya heroin. Apakah sabu-sabu, heroin, dan putau ini memiliki sisi kesamaan antara minuman khamar di zaman Nabi yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran Apakah ada sisi kesamaannya sekarang ini? Dia sama-sama benda atau tidak? Dia sama-sama benda. Apakah dia itu memabukkan? Tahu dan sabu-sabu memabukkan atau tidak? Dia memabukkan. Nah, ketika dia memabukkan, ya, maka dia memiliki ilah yang sama. Dia memiliki sebab yang sama. Nah, ketika dia memiliki sebab yang sama, maka dia mengambil hukum yang sama pula. Di zaman Nabi tidak ada putau, tidak ada sabu-sabu. Tetapi putau dan sabu-sabu itu dikiaskan kepada apa? Kepada khamar, karena dia memiliki daripada sifat dan ilah yang sama. Sehingga ketika dia memiliki sifat ilah yang sama, maka dia diambil hukum yang sama pula. Ketika haramnya khamar, begitu juga haramnya sabu-sabu dan putau, karena dia memiliki sisi kesamaan, ada sisi keserupaan, ada tashbih atau ada nadirnya di sini. Ya, ini diantara bukti dalil menunjukkan Islam adalah agama yang relevan di setiap zaman, setiap masa. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan ada masa expirednya, yang hanya berlaku di tahun ya satu Hijriah, ya, atau dianggap sebagai zaman yang gurun dan semisalnya. Ini pertama, kalau dia sebagai seorang Muslim, ini menunjukkan kebodohan dan kejahilan dia kepada Islam itu sendiri. Nah, kalau seandainya dia orang kafir, apa yang mau kita cerita tentang orang kafir? Allah telah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Wala tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahudu wal ladzina asyraku." Dan engkau akan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman adalah orang-orang yang ya berbuat syirik kepada Allah dan orang-orang yang atau disebut dengan orang-orang Yahud. Ya jelas, mereka permusuhannya sangat kuat kepada muslimin. Taib. Kita contohkan lagi supaya lebih jelas. Taib, di dalam mazhab Abu Hanifah ini sering saya contohkan, mereka membolehkan wanita untuk menikah tanpa adanya wali. Nah, secara hukum qiyas, apakah itu benar? Naam, itu benar. Pertama, usul. Usulnya apa? Diambil usul hukum. Apa hukum usul? Usulnya hukum, bolehnya wanita melakukan jual beli tanpa adanya wali. Tanpa adanya wali. Nah, sekarang usul ini dibawa kepada furu. Furunya apa? Furu wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Nah, dari sisi kesamaan, ada sisi kesamaan nggak di sini? Sama-sama akad. Sama-sama akad di sini. Ini namanya akad, ini juga namanya akad. Nah, ketika dia ada usul, kemudian ada furu, dan ada ilah yang sama, maka dia mengambil hukum yang sama. Ketika bolehnya wanita membeli barang sendiri tanpa adanya wali, maka begitu juga dibolehkan wanita untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Secara hukum qiyas itu benar. Tetapi tidak ada qiyas ketika di sana datang dalil yang sharih, yang wadih, tentang sebuah permasalahan tersebut. Apa dalilnya? Rasulullah mengatakan, la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Jelas ya? Sehingga qiyas tadi tidak bisa dipakai karena apa? Telah bertentangan dengan dalil yang sharih, yang wadih dalam permasalahan ini. Taib. 6. Begitu juga sebagian para ulama yang mereka mengkiaskan mani itu dengan keringat. Ya, di antara sebagian ulama mereka berpendapat seperti Syaukani atau Sanani maksud saya, apakah boleh seseorang itu istimna, dia melakukan onani? Ya, dibolehkan karena onani itu adalah cairan yang ada dalam tubuh. Sama seperti kita mengeluarkan keringat, sama dengan kita mengeluarkan air mata, itu sama. Ya, nah dari sisi kias mungkin bisa kita benarkan. Tetapi di dalam masalah ini telah datang dalil yang isyarat dari Al-Quran dan juga dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantaranya ketika syahwat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran kepada istri-istri mereka dan kepada budak-budak mereka. Tidak disebutkan syahwat di sini dengan cara onani. Ketika tidak ada menyebutkan, menunjukkan ini sesuatu yang terlarang dalam agama. Dan juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya masyarakat syabab, manistata'a minkum alba'a. Wahai para pemuda, kalau seandainya engkau telah memiliki mu'nah, memiliki bekal untuk menikah, fa'alaikum, ya maka wajib bagi kalian untuk menikah. Karena itu lebih menjaga pandangan dan lebih ya menjaga kemaluan kalian. Nah, sementara syahwat itu bisa terkontrol. Kalau kalian tidak mampu, fa'alaikum siyam. Kalau seandainya engkau tidak mampu, maka engkau berpuasa. Rasulullah memberikan isyarat, syahwat itu bisa terkontrol dengan dua. Yang pertama dengan dia puasa, ya, atau dengan dia menikah. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu berpuasa, maka dia tidak mampu menikah, maka dia berpuasa. Tapi sementara ada cara yang ketiga untuk menghilangkan syahwat seseorang dengan dia melakukan onani. Tapi ini tidak dipilih oleh Nabi SAW. Sementara dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan dari Aisyah, "Ma khairan Nabi SAW baina amran ila akhadha ayyasaruhuma." Tidaklah Rasulullah SAW diperhadapkan di antara kepada beliau dua perkara, kecuali beliau memilih di antara dua perkara tersebut yang paling mudah. Selama perkara tersebut tidak dikatakan haram. Baik. Nah, sekarang untuk mengontrol syahwat, mana yang lebih mudah? Berpuasa atau melakukan onani? Mana yang lebih mudah? Tentunya onani lebih mudah. Tetapi itu tidak dipilih oleh Nabi SAW. Tapi Rasulullah memilih adalah apa? Puasa. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dan dibenarkan dalam Islam. Baik, sehingga onani itu dikias dengan keringat atau cairan yang keluar dari tubuh itu tidak bisa. Tidak bisa dikias karena dan juga medis telah bercerita dorornya daripada orang yang melakukan onani tersebut. Jelas ya? Sampai di sini sudah paham apa itu kias. Nanti dengannya dengan antum paham apa itu kias akan sangat mudah bagi kita untuk memahami syubhat-syubhat ahlul batil, ahlul fatil yang mereka menolak sifat-sifat Allah dengan menggunakan kias yang fasid. Demikian diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya ahlul batil ya di dalam menyebarkan kebatilan mereka bisa mereka menggunakan hadis yang palsu ya atau bisa mereka menggunakan kias yang fasid. Kias yang sebenarnya tidak pantas untuk dikias. Bagaimana bentuknya insya Allah akan kita jelaskan pada kajian kita hari ini. Taib asyarf. Disebutkan oleh Syekhuna Yasin. As-sunnatu tashmailu amrain. Sunnah itu mencakup di dalamnya dua perkara. Taib. Pertama, al-ahkam. Yaitu disebut dengan fikih. Yang kedua, al-aqaid wa tauhid. Ya, pertama masalah fikih, yang kedua masalah akidah dan masalah tauhid. Baik. Dan kita sudah menjelaskan di awal kajian kita, sunnah adalah ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam ada bentuknya fikih, ada bentuknya akidah dan tauhid. Wa mastikhdamul qiyas fil awal fala khilaf baina fihi inna ahli sunnah. Kama hakahu Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayanil Ilm. Adapun penggunaan qiyas ya fil awal pada perkara yang pertama fala khilafa fi inda ahli sunnah. Maka tidak ada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah. Sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Jelas ya? Dan tentunya sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas tadi. Para ulama mereka banyak mengqiyas hukum. Ya sesuatu yang perkara tersebut bukan hukumnya tidak ada. Sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi. Tetapi hukumnya bisa diputuskan di zaman sekarang. Ya, karena ada yang namanya qiyas. Taib. Qala Syekhul Islam rahimahullah fil fatawa. Wa wa hujjatun innal jamahir fuqaha. Lakin kathira min ahli ra'i. Ya asrafa fihi hatta istamalahu qabla al-ba'ath anil nas. Wa hatta radda bihin nusus. Wahat ista'mala minhu al-fasid. Masya Allah. Disebutkan oleh Syekhul Islam wa itu kembali kepada qiyas. Qiyas merupakan hujjah di sisi jumhur para fuqaha. Akan tetapi kebanyakan dari ahli ra'i, para yang menggunakan akal, mereka telah berlebih-lebihan di dalam menggunakan qiyas. Ya, sampai-sampai Terputus ya. Assalamualaikum. Sampai mana tadi putusnya? Sampai pendapat Syarul Islam Ustaz, Ustaz kias itu diterima semua ulama, tetapi ahlul kalam itu melampaui batas dalam berkias Ustaz. Nah, baik. Mereka melampaui batas dalam menggunakan kias, sampai kias itu dijadikan sandaran pertama sebelum mereka mendapatkan nas. Wa hatta radda bihin nusus. Bahkan mereka menolak nas. Dan mereka lebih mengedepankan kias mereka. Baik. Dan orang yang berjalan di atas jalan ini, siapa yang pertama kali mencetuskannya? Tidak ada keraguan bahwasanya pertama kali yang mencetuskan orang-orang yang menolak nas dengan kias yang mereka gunakan, ya atau dikenal dengan kias sulfasi adalah iblis alaihi laknatullah. Ketika Allah memerintahkan iblis dan para malaikat seluruhnya sujud kepada Adam, iblis dia menggunakan kiasannya. Iblis dia menggunakan akalnya. Yang kau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Wa hatta istamaluhum minhu al-fasid. Ya sampai ya mereka menggunakan kias-kias yang fasid. Bagaimana kias yang fasid nanti akan kita contohkan, karena pembahasan kita adalah pembahasan akidah, kita akan contohkan dari sisi penerapannya dalam ilmu akidah yang digunakan oleh alul kalam di dalam kias yang fasid. Kemudian wa min ahlil kalam wa ahli hadis wa ahli qiyas man yunkiruhu ra'san wa hiya mas'alatun kabiratun wal haqqu fihi mutawassitun bainal israf wan naqs. Dan di sana ada dari kalangan ahlul kalam dan juga ada dari kalangan ahli hadis ya dan juga ahli qiyas yang mereka mengingkari qiyas itu secara asalnya. Dan ini merupakan masalah yang besar. Ya, tetapi yang benar, dia berada di tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak bermudah-mudahan. Kita tidak menolak kias secara mutlak, dan juga kita tidak menerima kias secara mutlak. Tetapi kita menerima kias yang kias itu bentuknya mundhabit. Ya, kias yang mundhabit. Dan selanjutnya, para hadirin dan hadirat, kita akan sering mendapatkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadha qaulul ahli al-kalam wa qaulul ahli al-hadis wa hadha qaul ahli ar-ra'i. Ketika mereka menukilkan ucapan ahlul kalam, ya bukan berarti mereka membenarkan ucapan ahlul kalam tersebut, tetapi karena orang-orang ahlul kalam begitu banyak tersebar di zaman tersebut, maka dinukilkanlah ucapan mereka. Bisa pertama tujuannya untuk membantah qaulnya mereka, bisa tujuannya ada dari antara ulama-ulama ahlul kalam yang terkadang mereka bersesuaian dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, dan orang-orang yang mereka mengulamakan ulama orang tersebut dari kalangan ahlul kalam dilazimkan kepada mereka untuk mengikuti apa ucapan yang benar dari ahlul kalam itu sendiri. Bisa difaham ya? Jadi bukan sebagai dalil, lihat nih, Syekhul Islam boleh beliau menukilkan ke ucapan ahlul kalam, masa kalian salafi-salafi, gak jelas. Gak boleh nuntut ilmu sama ini, gak boleh nuntut ilmu sama itu, ya ini ahlul bidah, ini ahlul hawa, ini ahlu syubhat. Syekhul Islam misalnya menukilkan dalam kitabnya, ini ucapan ahlu kalam dan semisalnya. Ini merupakan syubhat. Para hadirin dan hadirat, dan telah kita jelaskan apa yang saya sebutkan tadi. Ya, terkadang ulama menukilkan ucapan ahlu bidah, menukilkan ucapan mereka untuk membantah. Atau ada di antara ucapan ahlu bidah wal ahwa yang sesuai dengan ucapan ahlu sunnati wal jamaah sebagai hujjah kepada pengikut mereka. Paham di sini? Taib. Dan yang ketiga, banyaknya tersebar kalam pada waktu itu. Sehingga ini menjadi penerang buat muslimin untuk berhati-hati dengan ucapan mereka. Dan kepada orang yang maghrur, sudah tertipu dengan ucapan mereka, mudah-mudahan bisa berubah. Jelas di sini? Baik. Qala al-Khatib rahimahullah, wa amma darbu tsani, apa itu drop yang kedua? Nah. Wa ma darbu tsaniyah, atau contoh kedua wal asl, wa huwa muta'alliqun bi ahkami syar'iyyah. Ya, dia itu ya menyangkut hukum-hukum syar'i. Fa huwa ala wajhain aidan. Maka dia itu dilihat dia juga memiliki dua sisi. Yang pertama, qiyasu syai' ala nadhirihi wa syabihi, fadzalika mahmudun. Ya, ketika seseorang mengqiyas sesuatu dengan sesuatu yang sama dengannya dan sesuatu yang menyerupainya, maka qiyas ini merupakan qiyas yang terpuji atau dikenal dengan qiyas yang mundhabit. Bahasa yang saya bahasakan tadi, ada namanya usul, ada yang namanya furu. Ada enggak sisi kesamaan antara minuman keras dengan sabu-sabu, dengan kutau, dengan heroin? Ada enggak sisi samanya? Bukan dilihat, wah ini mana sama, ini air, ini serbuk. Tapi sisi yang kita ingin bahas adalah ilahnya. Dia memabukkan tidak? Dia menghilangkan akal atau tidak? Nah, ketika dia menghilangkan akal, maka dia disebut dengan apa? Khamar. Dan sesuatu yang namanya khamar itu hukumnya muharram. Sedikit ataukah banyak. Bisa difahami? Baik. Fabidhalik wal akhar qiyasu ala ghairi nadhirihi wa syabihihi. Ya, mengkias sesuatu bukan di atas yang menyerupainya. Ya, atau yang semisal dengannya. Maka ini merupakan sesuatu yang tercela. Baik, sebenarnya ini telah kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah, ketika kita membahas tentang nuzulullah, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kenapa mereka menolak turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia? Alasannya mereka di Amerika itu siang, di Indonesia itu pagi misalnya. Waktu yang berbeda. Nah, Anda bisa menolak sifat ini ketika ada sisi nadhir dan syabih antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Mafhum? Ya, ada sisi keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Baru boleh Anda mengkias antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Cuman yang jadi masalah sekarang, tidak ada alaqah, ya, atau dengan istilah yang kita sebut tadi, usul dan furu. Ya, tidak bisa dijadikan Allah sebagai usul, kemudian dijadikan makhluk sebagai usul, dan kemudian dia kiaskan Allah sebagai furunya. Ini tidak bisa, karena tidak ada alaqah sama sekali. Tidak ada sisi keterkaitannya, dari sisi sifatnya, dari sisi syabihnya, dari sisi nadhirnya. Yang ada hubungan kita dengan Allah, Allah yang menciptakan kita. Faham? Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Itu sisi keterkaitan kita dengan Allah. Tanpa adanya Allah kita tidak, tanpa ada penciptaan dari Allah kita tidak akan ada di muka bumi ini. Ya, tanpa ada keinginan Allah kita tidak akan ada di muka bumi ini. Baik, ini sisi alaqahnya. Tetapi alaqah yang saya sebutkan, apakah ada sisi kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk? Ketika tidak ada sisi kesamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, maka salah fatal ketika Anda menolak sifat istiwa dengan dalih nanti Allah membutuhkan kepada arasy. Nanti arasynya Allah lebih besar daripada Allah. Yang fasid. Ini qiyas yang tercela. Karena tidak ada sisi alaqah dari sisi al-usul dan furu'nya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dan serupa dengan Allah. Bisa difahami? Sehingga tidak bisa dia menggunakan akal. Di sini siang, di sana malam. Walaupun di sini siang, walaupun di sana 3 hari berbeda. Allahul Qadirun. Allah itu Maha Mampu. Allah bisa segalanya. Kun fayakun. Sesuatu yang enggak bisa masuk akal kita, tapi Allah bisakan. Allah mampu segalanya. Paham di sini? Sehingga ketika Anda menolak sifat nuzul dikarenakan perbedaan waktu yang kemudian Anda menjadikan atau menolak sifat tersebut karena sesuatu enggak mungkin, toib itu enggak mungkin bagi makhluk karena makhluk itu kecil. Enggak mungkin makhluk dalam satu waktu dia bisa begini dan bisa begitu, enggak mungkin karena dia kecil. Tetapi subhanallah, Allah punya malaikat Jibril alaihissalam, dan itu bukan satu-satunya malaikat Allah yang paling besar. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap malaikat Jibril bisa menutupi ufuk alam semesta. Berarti satu sayap malaikat Jibril bisa kena di pagi, bisa kena di malam, bisa kena di siang, bisa dikena di subuh. Itu makhluknya Allah. Dia bisa berada pada satu tempat. Ya, sayapnya berada di satu tempat, di satu waktu, dengan tempat yang berbeda-beda. Satu sayapnya. Kan begitu. Ya, Rasulullah mengatakan satu malaikat sayap malaikat Jibril itu bisa menutupi ufuk alam semesta. Nah, ketika malaikat Jibril misalnya mengemparkan sayapnya, ya, sebagian sayapnya ada di Jepang, sebagian sayapnya ada di Amerika, sebagian sayapnya ada di Indonesia. Ya, dan dia melewati waktu-waktu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Makhluk saja, malaikat Jibril yang merupakan makhluk Allah, mungkin bagi malaikat Jibril, apalagi bagi Allahu Rabbul Alamin. Bisa difahami? Itulah kejelekan dan kebobrokan akidah mereka. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, dia menyerupai Allah dengan makhluknya, kemudian baru setelahnya mereka mentaktil, kemudian setelahnya mereka mentakwil. Bisa difahami saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ayo ikhwah, ini pembahasan yang cukup penting, dan seperti yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, syubhat ahlul batil itu seperti bait al-ankabut. Ya, kedengarannya saja kuat dan kokoh, tapi hakikatnya sesuatu yang sangat lemah. Bisa difahami? Maka kata beliau rahimahullah, wa qiyasu ala ghairi nadhirihi wa syabihihi fadhalika madhmumun. Maka mengkiaskan kepada sesuatu yang tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya, maka itu merupakan sesuatu yang tercela. Ya, dan salah satu bentuknya, mereka selalu menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian dia kiaskan dengan sifat makhluk. Gak mungkin Allah beristiwa. Kalau Allah beristiwa, nanti arasnya Allah lebih besar daripada Allah. Nanti Allah butuh kepada aras. Kenapa? Karena dia menyerupai Allah dengan makhluk di awalnya. Dia kias, baru setelahnya dia menolak dengan akalnya. Bisa difahami di sini? Baik. Wa amma istikhdamu fitani. Adapun yang menggunakan kias pada yang kedua. Apa yang pada yang kedua? Kepada akidah dan kepada permasalahan tauhid. Baik, apakah ada kias dalam masalah akidah dalam masalah tauhid? Qala al-khatib fil marji' sabiq. Berkata Khatib Al-Baghdadi pada buku yang sebelumnya. Fal qiyasu fi tauhid ala dharbain. Qiyas dalam permasalahan tauhid itu pada dua hal. Baik. Atau pada dua contoh. Dharbu wal qiyas as-sahih. Ada yang dia contoh yang merupakan qiyas yang sahih. Wa mastadalu bihi ala ma'rifati sani' ta'ala wa tauhidihi. Wal imanul ghaib wal kutub wa tasdiqur rasul fa hadha qiyasun mahmudun fa'iluhu nam madhmumun tarikuhu. Apa yang dijadikan dalil untuk mengenal as-sani', sani' itu apa? Sani' itu pencipta, yaitu mengenal Allah. Ya, wa tauhidihi, dan ketauhidan Allah. Wal imanu bihi, dan mengimani perkara yang ghaib. Wal kutub, dan perkara-perkara dari kitabnya Allah. Ya, ketika Rasulullah menceritakan tentang surga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang di surga ada khamar. Ya, untuk takribul faham, seperti khamar yang ada di tempat kita sekarang, ada sungai, ada pepohonan dan lain sebagainya, untuk mengkias, untuk mendekatkan pemahaman. Tapi yang jelas, khamar yang ada dalam surga adalah khamar yang tidak memberikan mudarat, tapi khamar yang akan memberikan manfaat kepada manusia itu sendiri. Baik, wa tasdiqur rasul, dan membenarkan rasul. Fahada qiyasun mahmudun fa'iluhu, dan ini merupakan qiyas yang terpuji pelakunya. Madhmumun tarikuhu, dan tercela bagi orang yang meninggalkannya. Wa darbu tsani minal qiyas fi tauhid. Ya, contoh yang kedua, seseorang menggunakan qiyas dalam masalah tauhid, tetapi wa qiyasul madhmum, qiyasnya itu tercela. Bagaimana bentuknya? Alladzi yuadi ilal bid'ah wal ilhad wa nahu tashbihul khaliq bil makhluk. Ya, qiyas yang tercela, yang itu akan mengantarkan kepada kebidahan, mengantarkan kepada ilhad, yang misalnya menyerupai Allah dengan makhluknya. seperti yang telah saya contohkan tadi. Wa tashbihu sifatu bi sifatil makhluqin, menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Apakah dia mengatakan bahwasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluknya? Ya, secara zahir dia katakan demikian, maka jelas ini kekufurannya. Atau dia menolak sifat tersebut dengan cara ya dia ta'wil, dengan cara dia ta'til, tetapi dia datang dulu dari sisi at-tashbih. Dia datang dulu dari sisi at-takyif. Dia datang dulu dari sisi at-tamtsil. Kalau Allah beristiwa, berarti nanti Allah akan sama dengan makhluknya. Tamtsil enggak ini? Tamtsil. Setelah ditamtsil ditaktil. Oh, enggak ada tuh sifat seperti itu. Kemudian setelah ditaktil apa? Ditahrif. Bisa difahami ya? Ini sebagaimana telah kita sampaikan pada kajian-kajian kita sebelumnya. Wadafu qas ya wadafu qasi ma atbatallahu ta'ala li nafsi ya wasfa wa wasafahu bi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yanfiul qiyas bi fi'lihi. Maka itu ditolak pelaku kias tersebut ya, dan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yanfiul qiyas bi fi'lihi, dan apa yang menafikan qiyas dari perbuatan Allah, yang mana perbuatan Allah itu tidak akan mungkin sama dengan sifat makhluknya, yang mana makhluk itu dia akan bisa memiliki sifat yang tidak akan mungkin dia lakukan ya, di sini siang di sana malam karena kecilnya makhluk itu. Tapi bagi malaikat Jibril yang dia itu badannya besar, dia bisa berada pada satu tempat di satu waktu, bisa enggak? Saya mengatakan saya berada di Indonesia, saya berada di Tokyo, mungkin atau enggak? Mungkin dalam satu waktu. Tapi kalau kita cerita malaikat Jibril mungkin atau tidak? Kakinya satu bisa di, wallahu alam, misalnya sayapnya satu bisa ada di Jepang, satu bisa ada di Indonesia. Karena memang beliau makhluk yang sangat besar. Ya, yang telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya itu sangat mungkin terjadi pada makhluknya Allah, maka tentunya sangat mungkin lagi bagi Allah Rabbil Alamin, karena Allah Maha mampu di atas segalanya dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Wallahu alam bissawab. Sampai jam berapa kajian kita? Mungkin materinya kita selesaikan, Ustaz. Nanti lanjutkan pekan depan, Ustaz. Ya, pertemuan berikutnya, Ustaz. Bisa di berhenti dulu di sini, Ustaz, atau gimana? Baik, boleh. Kita berhenti di nanti tunggu pada ucapan Ibu Ketim ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya kali ini. Silahkan bagi para iwas kalian yang ada pertanyaan, bisa langsung menyampaikan dengan mengambil mikrofonnya atau menuliskan melalui pesan. Pertanyaan pertama dari saya, Ustaz, kalau tadi jenis kias yang diperbolehkan dalam masalah akidah dan tauhid tadi itu, apakah itu yang dinamakan dengan kias aula? Aula, Ustaz. Nah, diantaranya adalah memang untuk kita mengenal qiyasul aula atau mengenal tentang wujudnya Allah, tentang keutuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya disebutkan ya ketika ada sebuah kapal yang berjalan dengan sendiri dan di tengah lautan, apakah mungkin kapal itu bisa berjalan dengan sendirinya? Tidak ada orang yang mengontrolnya, tidak ada orang yang mengemudikannya, tidak ada orang yang mengaturnya, tentunya sesuatu yang gak masuk akal. Gak akan mungkin kapal itu bisa berjalan dengan sendirinya. Kalaupun seandainya dia tidak ada awak ya yang mengemudi kapal tersebut, tetapi ada sistem yang sistem itu akan dikontrol oleh seseorang. Dan seperti itu. Nah, kalau seandainya kapal ada sesuatu yang kecil, akan ada yang menciptakannya, akan ada yang mengontrolnya, maka tidak akan mungkin alam semesta yang luas ini, yang di dalamnya ada beraneka ragam makhluk, tidak ada yang mengaturnya. Ini secara kias, secara akal nggak mungkin sama sekali. Ya, nah begitu juga ketika ya seorang manusia memiliki sifat sempurna dengan dia bisa berbicara, maka tentunya Allah Rabbul Alamin lebih pantas untuk disifati dengan sifat berbicara. Ini diantara bentuk-bentuk kias yang madhmumun, apa kias yang mahmudun, yang terpuji, ya yang dibenarkan dan dibolehkan dalam timbangan Islam itu sendiri. Baik, wallahu a'lam. Lanjutan dari itu, Ustaz, apakah ada batasan-batasan dalam menyampaikan atau membawa kias-kias aula tadi, Ustaz? Baik. Pertama, setiap kita mengkias antara aula, sifat Allah dengan sifatnya makhluk, yang pertama itu harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita berbicara bahwasannya makhluk itu memiliki ilmu, maka Allah lebih pantas untuk memiliki ilmu. Kenapa? Pertama, secara akal. Makhluk itu terpuji dengan ilmu yang dia punya. Maka tentunya Allah lebih pantas untuk memiliki ilmu, bersama dengan itu ada dalil yang menyebutkan bahwasannya Allahu Alimun. Allah itu maha memiliki ilmu, dan seterusnya. Baik, jadi boleh kita menggunakan qiyasul aula selama di sana datang dalil yang menyebutkan tentang akan sifat tersebut. Dan kenapa di sana menggunakan qiyasul aula? Kenapa enggak langsung kepada dalil? Ya sebagai takribul faham dan juga sebagai pembantahan kepada ahlu ta'til dan ahlu ta'wil yang mereka menolak daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang yang memiliki kedudukan datang ke sebuah tempat, pasti dia akan diberikan tempat yang paling tertinggi. Ya, kalau seandainya ada sofa, dia dudukkan di atas sofa, kan gitu. Kalau seandainya kursi, dia dudukkan di atas kursi. Yang jelas dia di tempat yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Nah, kalau manusia dimuliakan itu, dia berada di tempat yang tinggi, kita katakan tinggi ya, maka Allah lebih pantas untuk disifati dengan sifat yang tinggi. Ya, karena juga datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang ketinggian dan ulunya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hamba-hambanya. Nah. Baik, Ustaz, ini belum ada pertanyaan lagi. Silakan Iwan kalau ada pertanyaan bisa menyampaikan langsung. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai sekian, Ustaz. Kita lanjutkan lagi di hari Kamis nanti, insya Allah. Insya Allah. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas materinya kali ini, Ustaz. Insya Allah ketemu lagi. Baik, barakallahu fiik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.